وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Mulakhas di Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita masih dalam penerangan ayat yang pertama dari bab Tafsir Tauhid wa Syahadati Alla Ilaha Illallah. Baik, di halaman 74 bisa dilihat. Qala hafizahullahu ta'ala. Atau kita mengulang sedikit. Munasabatul babi li kitabit tauhid. Kesesuaian bab terhadap kitabut tauhid. Bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid. Kita lihat lamma ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك بيّن رحمه الله في هذا الباب معناه. تتكلى المصنف رحمه الله Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada bab-bab yang telah lewat, menyebutkan tentang tauhid, menyebutkan tentang keutamaan tauhid, dan juga menyebutkan tentang berdakwah kepada tauhid dan takut dari lawan tauhid yang dia itu adalah syirik. Beliau rahimahullahu ta'ala menerangkan pada bab ini maknahu, maknanya. Ya. Maknanya, makna dari itu semua. Li'anna ba'dhan nasi yukhti'u fi fahmi maknahu. Dikarenakan sebagian manusia ada yang salah dalam memahami maknanya. Fa yadhunnu anna ma'nahu al-iqraru bi tauhidir rububiyyati faqat, maka ia menyangka bahwa makna tauhid adalah mengikrarkan tauhid rububiyah saja. Wa hadza laysa huwa al-muradu bi tauhid, dan ini bukanlah yang dimaukan dengan tauhid. Ya, kalau sekedar maknanya adalah menetapkan atau mengikrarkan tauhid rububiyah saja, ya ini bukan makna dari makna tauhid. Wa innamal muradu bihi ma dallat alaihi nususul lati saqal musannifu rahimahullahu tarafan minha fi hadzal bab. Dan tak lain yang dimaukan dengan tauhid di sini adalah apa yang telah ditunjukkan oleh nas-nas yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala tarafan minha fi hadzal bab. Ya, satu sisi dari bab ini. Ya, di antaranya yang ada pada bab ini. Apa itu? Min annahu ifradullahi bil ibadah wal khulusu minasyirki. Apa itu makna tauhid? Ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, wal khulusu minasyirki, dan membebaskan diri dari syirik. Ya. Itu makna tauhid. Jadi bukan menetapkan atau mengikrarkan tauhid rububiyah saja. Kalau kaum musyrikun, atau boleh dikata ya, hampir semua makhluk manusia, mereka menetapkan, mengikrarkan tauhid rububiyah. Ya. Sampai pun orang-orang musyrikin Quraisy, kafir Quraisy, yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menanyakan kepada mereka. Katakanlah Nabi kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dan yang lainnya dari ayat, yang intinya mereka mengatakan akan menjawab apa? Allah. Mereka kaum musyrikun, kaum kafirun, mengenal Allah, namun tidaklah cukup hal itu menyebabkan mereka menjadi muslim. Mereka diperang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan apa? Mereka tidak mau mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Baik. Diterangkan makna tauhid di sini dengan penerangan yang panjang lebar dikarenakan apa? Ya, ada dari kalangan manusia yang salah dalam memahami apa? Tauhid. Kembali kepada keterangan beliau, hafizahullah ta'ala, min annahu ifradullahi bil ibadah wal khulusu minasyirki. Baik. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan membebaskan diri dari kesyirikan. Wa atafa syahadata an la ilaha illallah ala tauhid liyubayyana anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi. Dan beliau rahimahullahu taala atafa menyertakan syahadat la ilaha illallah kepada tauhid. Dalam bab kan disebutkan babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bab penerangan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah, disertakan syahadat la ilaha illallah kepada tauhid. Liyubayina, beliau ingin menerangkan di sini sebetulnya anna ma'nahuma, bahwa makna kedua itu sama. La ikhtilafa fihi, tidak ada perbedaan. Tauhid dengan syahadat la ilaha illallah sama. Jadi bukan dua hal yang berbeda. Jadi bukan pembahasannya tersendiri, bab tafsir tauhid sendiri, bab tafsir syahadat la ilaha illallah sendiri, enggak, sama-sama. Ya. Kita lihat dalam ayat disebutkan di surah apa ini? Al-Isra ayat ke-57. Ulaika alladzina yad'una yattaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah in 'adzaba rabbika kana mahdzura. Yad'una ay yad'unahum min dunillah. Wahumul malaikatu wal anbiya'u was-salihuna wa ghairuhum. Fadhamiru al-fa'ilu fi yad'una raji'un ilal kufar. Yad'una maksudnya adalah yad'unahum min dunillah. Ya. Mereka memanggil, berdoa, menyeru kepada mereka dari selain Allah. Mereka yang dimaukan di sini, yang disembah, yang diseru adalah para malaikat, para nabi, orang-orang saleh dan yang lainnya. maka dhamir, ini keterangan nahwu, maka dhamir yang dia itu fa'il yang ada pada kalimat yad'una, ini kembalinya ke al-kufar. Dalam ayat kan disebutkan ulaikal ladzina yad'una, mereka ulaika di sini para malaikat dan yang lainnya, alladzina yad'una, yang dimintai oleh mereka, mereka di sini siapa? Orang-orang musyrik. Atau orang-orang kafir. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka ini yang dipanggil, yang diseru. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Yabtaghuna ay yatlubuna. Mencari. Wadhamiru al-fa'ilu fihi, dan dhamir yang dia itu fa'il yang ada pada kata yabtahuna, raji'un ilal mad'uwina minal malaikati wa nahwihim, itu kembali kepada yang dipanggil, yang dimintai, yang diseru, yaitu dari kalangan para malaikat dan yang lainnya. Jadi ayat ini sedang menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir di mana mereka berdoa kepada para malaikat, para nabi, ataupun orang-orang soleh. Jadi mereka yang pertama dengan yang mereka kedua harus bisa dibedakan. Al-wasilah. Al-wasilah yang dimaukan dalam ayat. Apa yang dengannya dijadikan sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Fa makna tawassala ilallah, maka makna dari bertawassul kepada Allah, amila amalan yuqarribuhu ilaihi. Mengamalkan amalan yang amalan ini akan mendekatkan orang tersebut kepada Allah. Ini makna tawassul kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu. Wa yarjuna rahmatahu. Dan mereka mengharapkan rahmatnya. Rahmat Allah. Mereka siapa di sini? Para malaikat, orang-orang soleh, para nabi dan yang lainnya. Aila yarjuna ahadan siwa. Mereka tidaklah mengharapkan kepada seorang pun selain Allah. Wa yakhafuna azabah. Dan mereka takut akan azab Allah. Aila yakhafuna ahadan siwa. Tidaklah mereka takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Baik, kita lihat makna secara umum ayat ini. Al-makna al-ijmaliyu lil ayati, makna umum untuk ayat ini. Anallaha subhanahu wa ta'ala yukhbiru anna ha'ula'i alladhina yad'uuhumul musyrikuuna min dunillahi minal malaikati wal anbiya was-solihin yubadiruna ila talabil qurbati ilallah fayarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu fa idza kanu kadzalika kanu min jumlatil 'abid. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yukhbiru, mengkhabarkan bahwa orang-orang hamba-hamba Allah yang diseru oleh orang-orang musyrikun dari selain Allah, di antara mereka itu adalah para malaikat, para nabi, orang-orang yang soleh, ternyata para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh ini yubadiruna ila tolabil qurbat ilallah. Mereka itu bersegera mencari al-qurbah, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Fayarjuna rahmatah, sehingga mereka ini mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna azabah, takut akan azabnya. Maka apabila mereka itu keadaannya seperti ini, kanu min jumlatil abid, maka mereka ini adalah dari sejumlah hamba-hamba Allah. Fa kaifa yud'auna ma'allahi ta'ala? Kalau begitu, kenapa kok dipanggil? Kenapa kok diseru bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ngapain kok dipanjatkan doa kepadanya? Wa hum mashghuluna bi anfusihim, sementara mereka-mereka ini, para malaikat, orang-orang soleh, para nabi, mereka itu tersibukan oleh diri-diri mereka sendiri. Ya. Yad'una Allah, mereka sendiri, para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, yad'una Allah, berdoa kepada Allah, memintanya kepada Allah. Wa tawassaluna ilaihi bi'ibadatihi, dan mereka melakukan tawassul kepada Allah dengan mengibadahi Allah. Begitu. Kenapa kok dimintai sementara mereka meminta langsung kepada Allah? Orang-orang soleh, mereka mencari sesuatu, mencari amalan yang dengan amalan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tersibukan dengan itu. Lah, kenapa kok ada orang yang meminta kepadanya? Munasabatul ayat lil bab. Kita lihat kecocokan ayat terhadap bab. Annaha tadullu ala anna ma'na tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah huwa tarku ma 'alaihil musyrikuuna min da'wati shalihin wal istisfa'i bihim ilallah fi kasfid dhurri aw tahwilihi li anna dhalika huwa asyirkul akbar. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan juga syahadat la ilaha illallah adalah tarkuma alaihil musyrikun, meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, min dakwati solihin, dari berdoa meminta kepada orang-orang soleh, wal istisfa'i bihim, ya, mengambil manfaat, ya, terhadap mereka orang-orang soleh. Ya. Fi kasfid dhurri, ya, dalam menolak kemadharatan, atau dalam tahwilihi, memalingkan kemadharatan. Li'anna dzalika huwa asyirkul akbar, karena hal tersebut, berdoa meminta kepada orang-orang soleh, mencari manfaat, ya, atau meminta bantuan kepada mereka untuk menghilangkan kemadharatan ataupun memalingkannya, adalah dari asyirkul akbar, syirik yang besar. Kita lihat beberapa faedah dari ayat. Yang pertama, ar-raddu 'alal ladzina yad'una al-awliya was-solihin fi kasfid dhurri aw jalbin naf'i bi anna haula'il mad'uwina la yamlikuna li anfusihim dharran aw dhurran wala naf'an fa kayfa yamlikuna dhalika li ghairihim. Ayat ini sebagai bantahan terhadap mereka-mereka yang berdoa kepada para wali, berdoa kepada orang-orang soleh ya, untuk menghilangkan kemudharatan ataupun untuk mendatangkan manfaat. Di mana haula ilmad'uwina yang dipanggil tersebut, yang dimintai tersebut dari orang-orang soleh ataupun para wali, la yamlikuna li anfusihim durron wala naf'an, tidaklah mampu, tidaklah memiliki ya, bagi diri-diri mereka ya, sesuatu yang bisa untuk menolak kemudharatan ataupun mendatangkan manfaat. Fakaifa yamlikuna dzalika li ghairihim, lalu bagaimana kok mereka bisa memiliki atau bisa mampu untuk menghilangkan mudharat ataupun mendatangkan manfaat untuk yang lainnya? Bagi diri mereka saja enggak bisa, apalagi untuk yang lainnya. Karena urusan yang menghilangkan mudharat, urusan mendatangkan manfaat, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memampuinya. Baik. Sehingga ya sangat aneh ya, ketika mereka orang-orang musyrikun, mereka rajin, semangat untuk mendatangi kuburan-kuburan yang dikatakan kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan orang-orang soleh. Kami datang kepada mereka ya, untuk ya, mencari syafaat lah, mencari bantuan ya, agar mereka ini bisa menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Maklum kami ini orang pendosa, malu kalau langsung meminta kepada Allah, sehingga kami butuh pertolongan mereka, bantuan mereka, syafaatnya mereka. Coba sih ente kalau ketemu Pak Presiden, bisa gak langsung ketemu? Gak bisa kan? Gak bisa. Ente harus ke kecamatan dulu misal, minta tolong Pak Camat. Pak Camat juga mungkin angkat tangan, saya camat, gak mungkin bisa. Datang ke Pak Bupati, Pak Bupati juga, ya gak bisa. Siapa saya? Coba Pak Gubernur, sama juga. Langsung Pak Menteri. Nah, berarti kan untuk bertemu langsung dengan Pak Presiden gak bisa, melainkan harus apa? Ke bawahan-bawahannya, teman-temannya. Demikian pula dengan kami, kami orang yang pendosa, masa baru insaf dari membunuh 1000 orang misalnya, kok langsung minta kepada Allah? Malu, izin ya, maka kami datangi kuburan para wali yang katanya wali ini demikian-demikian, maka saya minta bantuan wali ini. Hei wali, misalnya, mintakan ampun kepada Allah ya. Sampaikan taubatnya saya kepada Allah. Saya malu untuk menyampaikan langsung kepada Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidaklah boleh untuk disamakan dengan makhluknya ya. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah sendiri yang menyuruh kepada kita untuk kita langsung berdoa kepadanya. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah menetapkan, telah menyatakan dengan langsung, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian langsung kepadaku, berdoalah kalian langsung kepadaku, astajib lakum, niscaya kami akan, niscaya saya akan mengabulkan apa yang kalian minta. Gak perlu yang namanya menyampaikan kepada para wali ataupun orang-orang yang katakan orang-orang soleh. Gak perlu itu. Bahkan kalau itu dilakukan, terjatuhlah kalian kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau ayat ini dipahami dengan baik, insya Allah Ta'ala mereka akan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Tidak akan mereka lakukan lagi permintaan-permintaan kepada para malaikat ataupun kepada para nabi ataupun kepada orang-orang soleh ataupun kepada orang-orang yang dikatakan para wali. Ya, langsung memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi mereka yang memahami. Tayyib, yang kedua dari faedah yang ada pada ayat, bayanu syiddati khaufil anbiya'i was-solihin minallah. Bila dicermati, ayat ini menerangkan betapa sangatnya takutnya para nabi dan orang-orang soleh kepada Allah. Ya. Wa yakhafuna adzabah, ya kan dalam ayat. Wa bayanu raja'ihim li rahmatihi, dan penerangan pula betapa mereka berharap kepada Allah akan rahmat-Nya. Sehingga mereka sibuk mengupayakan diri-diri mereka untuk mencari amalan. Mereka mengamalkan amalan yang dengannya akan mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yabtahuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ya. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Bisa dipahami ini? Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala rahimahullahu taala wa qawlihi, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 26-27. Dan ingatlah, qala Ibrahimu, ketika Ibrahim mengatakan li abihi kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Kata Nabiullah Ibrahim kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani bara'un, sesungguhnya saya berlepas diri, mimma ta'buduna, dari apa yang kalian sembah. Ya. Illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang fatarani, menciptakan saya. Fa innahu sayahdin, karena dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Siapa yang dikecualikan oleh Nabi Ibrahim di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disembah oleh bapak dan kaumnya? Penyembahan terhadap berhala-berhala. Penyembahan terhadap berhala-berhala. Kita lihat keterangan dari Syaikh Shalih Fauzan terhadap ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dalam ayat disebutkan, bara'un mimma ta'budun, ai bari'un min jami'i ma'budatikum. Bari'un, saya itu berlepas diri. Min dari jami' seluruh ma'budatikum, apa yang diibadahi oleh kalian. Illalladzi fatarani, ai khalaqani, kecuali yang fatarani, maksudnya khalaqani, ditafsirkan khalaqani, yang menciptakanku, kecuali yang menciptakanku. Wa huwa Allahu, dan dia adalah Allah. Fa huwa ma'budi, dan dia adalah ma'budi wahdahu, yang diibadahi olehku satu-satunya. Baik, al makna al ijmaliyyu lil ayah, makna umum untuk ayat ini atau makna secara global untuk ayat ini. Kita lihat, anahu yukhbiru subhanahu an abdihi wa rasulihi wa khalilihi annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuhu. Bahwasanya Allah subhanahu ya maha suci yukhbiru menghabarkan an abdihi tentang hambanya, wa rasulihi juga rasulnya, wa khalilihi juga sebagai khalilnya, kekasihnya. Yaitu apa? Annahu tabarra'a, bahwasanya hamba Allah ini tabarra'a, berlepas diri min kulli, dari semua ma apa yang ya'budu abuhu, disembah oleh ayahnya, wa qaumuhu, dan juga kaumnya. Walam yastathni illa alladhi khalaqahu wa huwa Allah. Dan beliau Nabi Ibrahim tidak mengecualikan kecuali yang telah menciptakannya, yaitu Allah. Fahuwa ya'buduhu wahdahu la syarika lahu, maka Allah adalah yang diibadahi oleh beliau semata, yang tidak ada sekutu baginya. Ya, demikian. Berlepas diri dari kesyirikan, demikian pula berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, itulah suatu hal yang mesti ada pada diri seseorang yang menyatakan saya muslim. Kalau ngaku muslim, konsekuensinya apa? Keharusannya apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Apa makna Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah makna Islam. Kalau mau dikatakan muslim yang benar, ya harus seperti ini. Harus seperti ini. Menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari yang namanya apa? Syirik. Dan juga menjauhkan diri dari para pelaku kesyirikan. Tayyib. Kita lanjutkan. Munasabatul ayati lil bab annaha dalat ala anna ma'na tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah huwa al bara'atu minasyirki wa ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan juga syahadat la ilaha illallah adalah al-bara'ah minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Wa ifradullahi bil ibadah, dan juga mengesakan Allah dalam ibadah. Fa inna la ilaha illallah tashtamilu ala an-nafyi alladhi abara anhu al-khalilu biqaulihi innani bara'un wal itsbati alladhi abara anhu biqaulihi illalladhi fatarani. Karena sesungguhnya la ilaha illallah itu mencakup penafian yang diungkapkan oleh Nabiullah Ibrahim dalam ayat ini dengan ucapannya apa? Innani bara'un. Juga mencakup atau meliputi al-ithbat, penetapan yang diungkapkan oleh beliau Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ucapannya illalladzi fatarani. An-nafyu wal ithbat. Demikian yang ada pada la ilaha illallah, menafikan, meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah, wal itsbat dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang hak, yang benar untuk disembah. Sehingga orang-orang musyrikun, mereka ketika diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sekedar qul la ilaha illallah, katakan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu, nanti akan beruntung. Mereka orang-orang yang berbahasa Arab, yang enggak seperti kita, enggak butuh belajar terlebih dahulu baitun rumah masjidun masjid, enggak, la ilaha illallah. Mereka itu orang-orang yang paham karena bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bahasanya mereka. Saking pahamnya, sekedar untuk ngomong saja, mengucapkan saja enggak mau. Katakan la ilaha illallah tuflihu, nanti akan beruntung. Ucapkan saja, ucapan. Ya, ucapkan, enggak mau. Karena mereka paham keharusan dari kalimat ini. Bahasa kita gentlemannya orang-orang Arab kayak gitu. Tidak mau yang namanya apa ini, ucapan menyelisih apa? Hati. Ya. Lah kadar ucapan ikih misalnya. Enggak. Ucapan yang membawa konsekuensi. La ilaha illallah. Kalau saya ucapkan ini, maka Tuhan-Tuhan saya yang di rumah, Tuhan-Tuhan saya yang di kampung, dari patungkah, dari pohonkah, dari bebatuankah, bakal ditinggalkan semua dan hanya menyembah Allah semata. Mereka enggak mau. Ya. Sehingga mereka enggak mau mengucapkannya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh banyak untuk menerangkan la ilaha illallah itu ada nafi, ada isbat, enggak perlu. La ilaha illallah, mereka langsung paham. Gitu. Baik. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Baik. Ilah sesembahan Tuhan, ya bahasa kitanya. Itu kan banyak. Kaum musyrikun mereka menyembah banyak Tuhan. Dalam satu rumah mereka mungkin ya tidak hanya satu yang menjadi sesembahan mereka. Di kampung mereka juga ada. Bahkan Tuhan mereka ada yang sampai dimakan oleh mereka sendiri. Ajib kan? Sesembahan kok dimakan. Ya. Seperti mainan. Ya memang ketika kebatilan itu ya seperti mainan. Ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau tertawa ketika masuk Islam. Tertawanya apa? Ingat betapa bodohnya saya. Dulu saya membuat Tuhan dari adonan kue, ya. Tibalah waktu lapar, nggak ada makanan, adanya ya Tuhan ini yang sudah jadi, ya wis makan saja Tuhan ini, sesembahan ini. Ya. Ketika masuk Islam ingat perkara ini ketawa beliau, radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi Tuhan itu banyak, namun yang hak, yang benar adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berhala, ya. Berhala yang mereka sembah ada yang berupa ya berupa hewan ataupun berupa ya patung-patung manusia, ada yang tidak berupa makhluk hidup. Ya seperti mereka menyembah pepohonan, seperti mereka menyembah bebatuan, ya seperti mereka menyembah ya matahari ataupun bulan. Ya, jadi sesembahan banyak. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil dari ayat ini? Yang pertama, Anna makna la ilaha illallah tauhidullahi bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'ati min ibadati kulli ma siwah. Bahwa makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dan berlepas diri dari mengibadahi semua apa yang selain Allah. Yang kedua, izharul bara'ati min dinil musyrikin, menampakkan perlepas dirian dari agamanya orang-orang musyrik. Jangan malu-malu, ditampakkan bentuk perlepasan diri dari kita ya, terhadap mereka yang beragama atau dikatakan orang-orang musyrik. Ya, kami berlepas diri dari kalian. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, masyru'iyatut tabarri min a'da'illahi walau kanu aqraban nasi. Disyariatkan untuk at-tabarri, berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun mereka ini ternyata aqraban nas, manusia yang memiliki hubungan dekat dengan dia. Seperti dalam ayat, ayahnya Ibrahim dan juga kaumnya. Baik. Mungkin ini yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.